Mitra bisnis, kondisi makro perekonomian Indonesia terguncang dengan kurs rupiah yang mencapai 10.700 kemarin, atau turun paling rendah sejak 4 tahun lalu. Senin lalu, IHSG juga rontok hampir 6% dan mengalami koreksi paling besar sejak awal tahun. Beberapa faktor disebut menjadi penyebab, termasuk faktor global dan juga faktor domestik. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat bisnis dan ekonomi Aswin Wiryadi. Pak Aswin, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Kalau kita lihat indeks saham gabungan, kemarin turun kan besar sekali. Lihat BNI pun sudah negatif sekarang. Ini yang kita lihat kemarin yang banyak menjual kan hampir semua kan broker-broker asing. Karena melihat dari kacamata mereka, neraca pembayaran kita masih negatif. Karena terutama dari harga-harga komoditas masih turun terus, sehingga sampai akhir tahun dikirakan masih neracanya akan negatif. Dan neraca pembayaran negatif akan menggerogoti cadangan devisa kita dan akan memperlemah daripada rupiah. Dan mereka kan semua konsepnya itu pakai rambu-rambu yang sudah diprogram. Sehingga penjualan itu menambah penurunan daripada indeks saham gabungan, kemudian rupiah ditukarkan ke dolar, mengakibatkan kurs kita bertambah jelek dalam hal seperti ini. Nah, kejadian seperti ini, menurut saya, nggak akan berlangsung terus-menerus mencapai satu titik tertentu, sebelum mencapai namanya bottom line daripadanya, sebelum untuk bisa dibuang kembali. Overall, ekonomi Indonesia harusnya masih oke, fundamentalnya. Sesaat sekarang ini karena masalah daripada harga-harga komoditas di pasar dunia itu sedang turun yang mengakibatkan neraca pembayaran kita itu akibat negatif. Apakah lonjakan inflasi di bulan Juli lalu juga menjadi faktor penyebabnya, Pak? Ada, tapi nggak semikian besarnya menurut saya. Gitu. Sebab itu kan sudah diprediksi semuanya dengan kenaikan daripada BBM, kemudian menjelang daripada lebaran, mengakibatkan inflasi itu akan naik. Apakah kondisi ini cukup menimbulkan kepanikan, Pak? Bukannya panik. Itu dalam arti kata, itu kebanyakan kan kalau kita lihat dari pemegang-pemegang saham daripada yang besar-besar itu kan banyak dari asing. Dan mereka itu selalu melihat pada parameter-parameter yang sudah di-set sebelumnya. Akibatnya penjualan itu berlipat ganda karena ada sesuatu posisi-posisi yang mereka harus lakukan cut loss. Nah, akibatkan ini penjualan itu yang harusnya tidak terjadi, terpaksa terjadi sehingga penjualan lebih banyak daripada pembelian. Akibatnya indeks turun. Sampai hari ini pun masih turun. Ya jangan panik lah dalam hal seperti ini. Gejolak ini akan selalu terjadi kan. Dia pun tidak terlalu sering, tapi setiap terjadi satu gejolak ini, yang penting adalah jangan panik. Lihat pada angka-angka apa masih bisa diperbaiki. Langkah konkret apa yang bisa diambil, Pak? Mungkin bisa diusulkan? Harus bicara jangka panjang ya. Kita nggak bicara jangka pendek dalam hal seperti ini. Sebab sangat aneh ya, negara kita semikian luas dan tanah semikian suburnya, hampir semua kita masih lakukan impor. Bawang pun diimpor, butuhkan yang kata buah-buahan semuanya. Daging pun diimpor. Saya rasa ini perdagangan seperti ini harus dibenahi. Saya lihat tadi pagi saya baca di koran, negara tetangga pun seperti negara jiran Malaysia juga mengalami lebaran, tapi kenaikan tembakau itu nggak pernah terjadi menjelang lebaran. Sehingga manajemen daripada pemerintah untuk mengatur logistik menjelang lebaran ini, harusnya kita sudah belajar banyak kan, kita merdeka 68 tahun ya. Jadi antisipasi ke tahun depannya harus bisa lebih baik lagi lah. Baik kerjasama antara Departemen Perdagangan dengan Departemen Pertanian maupun dengan Bulog gitu. Sekarang senjata satu-satunya sekarangnya adalah impor. Untuk menurunkan harga impor. Sesaat oke, tetapi jangka panjang itu sama sekali tidak sehat. Bagaimana dengan ekspor, Pak? Ekspor kita tergantung juga kepada pasar global kan. Tidak bisa langsung terus-menerus. Kalau pasar globalnya sedang lesu, kita tahu kan China pun sedang turun. Eropa masih gonjang-ganjing. Ya Amerika memang ada kelihatan titik terang, tetapi tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kita juga nggak bisa mengandalkan 100% kepada ekspor. Mau nggak mau kita sebenahin. Di dalam negeri ini kita sebenahin, karena pasar di dalam negeri ini luar biasa besarnya. Demikian pengamat bisnis dan ekonomi Aswin Wiryadi. Saya Wendy Lim.